السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali berkumpul di masjid ini. Kita melanjutkan dalam membaca kitab tentang fikih terakhir sampai bab apa-apa. Ada yang ingat? Sudah lama nih. Bab wudu sudah selesai? Sudah. Terus bab apa? Masul khufain, mengusap sepatu. Sudah atau belum? Sudah. Bab al-ghuslu. Berarti bab tentang mandi sekarang kita. Tentang mandi. Bab yang ke-7 dalam kitab kita. Fil ghusli wa fihi masail, tentang mandi. Di sini ada beberapa pembahasan. Kita tahu ya kaum muslimin bahwa taharah itu dari dua hadas, hadas asghar dan hadas akbar. Hadas asghar cukup dengan berwudu, maka hilanglah hadas tersebut. Adapun kalau hadas yang akbar, tidak cukup hanya dengan berwudu, dia harus mandi. Mungkin untuk bisa difahami apa itu hadas, kita mundur ke belakang bahwa pembahasan dalam ibadah salat terutama ada dua syarat yang harus dipenuhi: izalatun najasat wa raf'ul hadas. Harus bersih dari najis dan bersih dari hadas. Najis itu berarti ada bentuknya. Kotoran manusia, kencing, bawahnya. Itu najis yang harus dihilangkan. Izalatuha, dibersihkan dengan dicuci. Sampai hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Benda tersebut harus hilang. Maka kembali suci. Itu syarat, diantara syarat salat. Izalatun najasat, hilangnya najis. Bersih dari najis. Pada badan, pakaian, dan tempat kita salat. Yang kedua adalah rahul hadas. Harus bersih pula dari hadas. Bahasa Arabnya bukan izalah. Bukan membersihkan. Karena tidak ada bentuknya. Tidak ada yang kita sikat begitu kalau bentuknya membersihkan. Kalau najis ada bentuknya. Diizalah, dihilangkan itu dengan disikat. Adapun kalau hadas dengan menggunakan bahasa Arab rafa'a. Mengangkat hadas. Terjemahan ke kita juga menghilangkan hadas. Tetapi hadas itu tidak ada bentuknya. Tidak seperti najis. Misal seperti apa? Al-baul. Kencing. Air kencingnya itu adalah najis. Perbuatan al-bol, kencing, itu adalah hadasnya. Kentut mamanya. Kentut tidak ada bentuknya karena itu mengeluarkan angin. Tetapi perbuatan ngentut itu, bahasa Jawanya, ya, bahasa Arabnya ad-durat, maka itu namanya hadas. Bagaimana cara membersihkannya? Apakah disikat? Tidak. Raful hadas dengan cara berwudu, bukan dengan membersihkan dubur karena dia mengeluarkan turot, kentut. Bisa dipahami hadirin? Seperti halnya junub, hadas besar. Junub ini apa bentuknya? Al-jima' bahasa Arabnya. Bersenggama atau mimpi basah. Kalau air maninya malah justru tidak najis. Yang najis adalah air wadi dan air madi. Itu najis. Kalau air mani tidak najis. Jadi bukan karena air maninya kita mandi, tetapi karena keluarnya air mani yang disebut dengan ihtilam, mimpi basah, itu menyebabkan kita terkena hadas. Hadas itu sebuah kejadian yang besar, yaitu mengeluarkan air mani. Apakah dengan sebab mimpi ataukah dengan sebab unsur kesengajaan onani, walaupun tidak melakukan jima atau senggama, tetap dia wajib mandi karena junub, ihtilam ibu basah. Apalagi kalau sampai dia berhubungan badan. Berhubungan badan juga kadang-kadang tidak sampai keluar air mani. Tetapi dengan hubungan badan itu, masuknya kemaluan dalam kemaluan, iltiqa'ul khitanain kata Nabi. Bertemunya dua kemaluan, maka wajib mandi. Dari hal ini berarti bukan karena sebab faktor keluarnya air mani, seperti mandi junub atau mimpi basah, tetapi dikarenakan karena faktor iltiqa'ul khitanain. Bisa difahami? Ya. Bertemunya dua kemaluan, wajib al-ghusl wa illam yanzil, wajib tetap wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan air mani. Itu namanya hadas. Nah, hadas-hadas itu ya kaum muslimin harus kita fahami betul, karena itu berkaitan dengan syahnya salat kita. Kalau itu terjadi pada kita dan kita tidak kunjung mengangkatnya, junub, berhubungan badan dengan istri berkali-kali tetapi tidak mengerti bagaimana cara mengangkat hadas besar itu, hadas akbar itu, dia tidak pernah terfikir mandi junub. Ya dia mandi biasa pagi, sore, pagi karena kerja, pulang mandi karena keringatan, bersih-bersih tubuh. Tidak ada niatan mandi junub, maka tidak pernah dia bersihkan dirinya dari hadas akbar. Maka sholatnya tidak sah. Selama itu tidak sah sholatnya. Karena apa? Itu syarat sahnya sholat adalah raful hadas. Maka wajib bagi setiap kita muslimin wal muslimat memahami tentang bab ini. Bab tentang al-ghuslu, mandi. Kita masuk pada pembahasan demi pembahasan. Pembahasan pertama, ma'nahu, makna dari kalimat al-ghuslu. Lughatan masdar min ghasala syai' yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan. Al-ghuslu adalah kata dasar dari kalimat ghasala syai', membasuh, mencuci sesuatu. Wa huwa tamamu ghasl al-jasad kullih, yaitu membersihkan tubuh secara menyeluruh dengan menggunakan air, bahasa kitanya mandi. Sehingga tidak cukup mandi itu setengah badan saja. Kadang-kadang ada orang, kenapa kok rambutnya enggak basah? Oh, ini rambutnya tebal, nanti kalau disiram pusing. Berarti mandinya ya leher ke bawah umumnya. Ada tidak yang kayak gitu kadang-kadang? Kadang-kadang ada. Kalau itu bukan mandi junub, mandi biasa untuk kesehatan biar tidak bau badannya, maka silakan saja. Itu tidaklah wajib karena bukan mandi junub. Tapi kalau habis janabah, bersenggama, maka dia wajib membersihkan seluruh tubuh dengan menyiram air, bahkan menyelani-lani sampai air itu masuk ke kulit kepala. Di mana kulit itu tumbuh, di situlah rambut. Akhirnya dengan menggunakan apa? Dikeramas biasanya. Walaupun nanti pusing. Pusing tidak menghalangi kemudian tidak dikeramas atau tidak disiram. Keramas itu sendiri bukan satu hal yang wajib. Tetapi bagaimana caranya ketika mandi, seluruh tubuh itu terkena air yang kita gunakan untuk mandi. tidak dibenarkan hanya leher ke bawah umumnya. Itu tidak dibenarkan. Ketika memang junub. Kalau bukan karena junub, maka boleh. Tidak junub, enggak mandi juga enggak apa-apa, Pak. Ya. Artinya tidak ada kewajiban. Mandi pagi sore bukan hal yang wajib. Yang kita bahas adalah mandi di saat memang itu hukumnya wajib dalam agama kita. Wa ma'nahu syar'an ta'mimul badani bil ma' isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan 'ala sifatin makhsusatin 'ala wajhi ta'budillahi subhanahu. Mandi dalam hal pembahasan syariat kita, mandi itu ada beberapa jenis. Ada mandi biasa. Yang kita bahas mandi jenis ibadah. Maka definisinya adalah mengalirkan air yang suci ke tubuh kita secara menyeluruh dengan tata cara tertentu. Ala sifatin makhsusatin. Tata cara tertentu yang ditentukan oleh syariat. Ala wajib ta'budi dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mandi pagi, mandi sore, itu niatnya apa, Pak? Apa beribadah kepada Allah? Tidak. Itu niatnya untuk kesegaran, kebugaran, kebersihan. Beda halnya kalau junub. Habis mandi mamanya pagi. Kemudian berhubungan badan setelahnya, ya mandi lagi. Jangan kemudian, oh mikir satu-satu semaning. Rapel baik kok. Oh, ya gak bisa, Pak. Gajian lah dirapel. Mandi dirapel. Tadi itu mandimu mandi karena bangun tidur, biar seger. Setelah itu, ternyata melakukan hubungan badan dengan istri. Ya wajib mandi. Mandinya mandi yang wajib. Mandi yang kedua, mandi ta'abbudiyah. Ibadah. Menjalani ketaatan. Karena kalau tidak, engkau salat tidak sah. Mandinya apakah harus langsung? Tidak. Tidak harus seketika itu. Selesai berhubungan badan, kemudian dia wajib mandi seketika. Tidak. Bisa engkau tunda. Yang penting, ketika salat, sudah dalam keadaan taharah, bersih dari najis atau bersih dari hadas. Bisa difahami hadirin? Yang namanya tertidur malam habis melakukan hubung badan dari sampai menjelang subuh kemudian mandi, boleh. Hal itu tidak mengapa. Yang berikutnya, hukumnya mandi yang sedang kita bahas, hukumnya wajibun. Mandi hukumnya wajib. Al-ghuslu wajibun idza wujida sababu liwujubihi. Mandi yang sedang kita bahas ini hukumnya wajib manakala atau ketika hal yang mengharuskan memang ada. Hal yang mengharuskan memang ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada kewajiban. Umumnya tiba-tiba ada orang setek mandilah. Mandi apa? Junub. Loh, kenapa, Mas? Gak ada apa-apa kok. Tidak mimpi basah, tidak mengeluarkan air mandi dengan sengaja, tidak berhubungan badan. Nah, terus, ya kepengen ibadah atus. Ya tidak sah itu, Pak. Itu ibadah yang ada sebabnya. Ketika tidak ada sebabnya, maka tidak dilakukan. Mandinya berarti apa? Mandi biasa. Mandi untuk thaharah, untuk bebersih saja. Membersihkan tubuh supaya tidak kotor begitu aja. Adapun kalau mandi yang dalam rangka ibadah menunaikan sebuah kewajiban, itu dikarenakan ada sebab yang mengharuskan mandi. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jikalau kalian junub, maka bersucilah. Fattaharu, ini perintah untuk bersuci. Bersuci ketika kapan? In kuntum junuban. Ketika kalian junub. Perintah untuk bersuci setelah junub ini menunjukkan wajib. Karena al-asl fil amril wujub, hukum asal perintah dalam syariat itu menunjukkan kepada wajib. Hukum asal dalam perintah agama kita adalah menunjukkan kepada wajib. Fattaharu, maka bersucilah kalian. Ketika kapan itu dilakukan? Ketika junuban junub. Junub itu satu kata yang mewakili keluarnya air mani. Itu junub. Apakah karena faktor mimpi atau karena faktor kelelahan? Kadang-kala kalau orang kelelahan, dia tidak mimpi, tapi ketika dia bangun pagi, kemudian dia mau buang air kecil, didapati terdapat air mani. Bisa jadi itu. Atau karena macam-macam faktor, yang penting khurujul mani. Minal farj, keluarnya air mani dari kemaluan. Tetapi keluarnya air mani seringnya dirasakan dengan duffah. Duffah yakni terpancar begitu bahasa kitanya. Dan disertai dengan lidzah, kelezatan. Maka kapan itu mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi junub. Wala hadithul lati warada fiha kaifiyatul ghusli min adadi min as-sahaba naqlan an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dalatan ala wujubihi. Hadis-hadis yang bukan hanya satu, beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang tata cara mandi ketika seorang terkena junub, itu menunjukkan wajibnya juga. Lah kalau seandainya sakit, tidak bisa mandi, nah itu baru berpindah cara yang kedua, tayamum. Kalau memang tidak mampu untuk apa? Untuk mandi. Ya. Jangan berpikiran, lah orang sakit parah, mandi saja enggak bisa, masa sih berhubungan badan dengan istri? Itu urusan masing-masing, paham? Dosa ditanyakan itu, urusan masing-masing itu. Kadangkala bukankan faktor hubungan badan, dia bermimpi kemudian junub, sakit keras padahal terpasang di dadanya sekian banyak alat. Terus bagaimana? Dalam keadaan dia sadar, dia junub. Mandi tidak bisa, lepas semuanya. Ya, tidak bisa. Terus gimana? Ya sudah, di dalam keadaan ngamuk, tayamum. Tayamum dengan sebisanya. Menembukkan tangan ke bed, bed tempat tidurnya, atau ke temboknya dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan bagian atasnya. Selesai. Tayamum itu kalau memang tidak mampu untuk mandi. Bisa difahami hadirin? Tapi kalau mampu mandi, mandi. Apalagi dia tidak berkaitan dengan apa, mandi dia. Bagian yang luka, seandainya karena faktor patah tulang, maka bagian yang luka yang tidak boleh terkena air, jangan sampai terkena air. Sudah lewat pembahasannya, dengan cara tangan dibasahi tanpa membuang air, tanpa dibasahi, dilepas begini, diusapkan pada yang bagian yang patah, yang dikip, atau yang kena perban. Begitu. Yang lainnya apa? Siram. Karena engkau wajib mandi. Dalam keadaan engkau mampu mandi. Ya isin-isin na ya. Loro saya isin pak. Ngibadah isin. Dadak konang-enang perawatnya sih. Ting atis pak. Anu kenang apa? Dadak takon mandi. Ya punya ilmu orang ini. Hal yang berikutnya. Wasiati tarfu minha kariban. InsyaAllah kan. Kami bacakan beberapa riwayat insyaAllah yang berkaitan tentang tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah untuk kita bersuci ketika terkena junub. Yang ketiga, mujibatuhu. Hal apa sajakah yang mengharuskan seorang mandi? Mandi dalam mandi ini mandi ibadah. Karena kotor mandi. Ya tidak seperti itu, Pak. Harus ada dalil yang menunjukkan, oh ini wajib mandi. Kenapa? Karena begini, ini dalilnya. Barulah dikatakan itu ibadah. Yang pertama kata beliau, wajibul ghuslu lil asbabi al-atiyah. Ada beberapa sebab berikut ini yang bisa kami sampaikan. tentang hal-hal yang mewajibkan seorang untuk mandi. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi. Keluarnya air mani dari tempatnya. Wishtarat ayyakuna dufqan bilizzatin min zakarin aw unsa. Dengan syarat keluarnya itu merasakan kelezatannya terpancar begitu, laki-laki maupun perempuan. Liqali ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Ayatnya digunakan, dalilnya adalah ayat tadi. Jikalau kalian junub, maka wajib bagi kalian untuk membersihkannya, mensucikannya dengan cara mandi. Walikala salatu wasalam li Ali, idza fadhaqtal ma faghtisil. Atau faghtisil. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib tentang perihal ini. Nabi mengatakan, idza fadhaqtal ma, apabila engkau telah memancarkan air, yakni air mani, faghtasil, maka wajib bagimu mandi. Wajib bagimu mandi. Ma lam yakun naiman wa nahwu falatushtart lidzah. Bagaimana kalau orang itu tidur, mimpi basah? Dia dapati pagi hari ada air mani di celananya, tanpa dia merasakan. Apakah harus memang merasakan kelezatan terlebih dahulu kemudian baru wajib mandi? Jawabannya tidak. Kata beliau, malam yakun naiman wa nahuhu falutashtartu lidzah. Kalau orang yang dalam keadaan tidur dan dia tidak merasakan dirinya mengeluarkan air mani dengan kelezatan, maka tetap hukumnya wajib mandi. Karena naim qad la yahissu bihi, dikarenakan orang yang tidur kadangkala tidak merasakannya. Walikal salatu wasallam al-masuila hal hal al-mar'ati ghuslan idha ihtalamat, qala na'am idha ra'at al-ma', wa hadha kulluhu mujma'un 'alayh. Seorang wanita apakah juga mengalami mimpi basah seperti laki-laki? Bahasa Arabnya ihtalama yahtalimu, mimpi basah. Kalau disebut ihtalama, itu adalah mimpi basah yang sudah otomatis pengertiannya mengeluarkan air mani. Bukan aku mimpi basah. Nanti sih, anu ceguran kali. Walah. Itu adus pak, mimpi adus ini kunjungan ceburan. Bukan itu yang dimaksudkan. Mimpi basah itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya ihtalama. Tidak ada makna lain kecuali dia dalam mimpinya mengeluarkan air mani, melakukan apa yang ada di mimpinya itu. Apakah wanita juga merasakan hal itu? Apakah wanita juga ditanyakan itu kepada Nabi? Saya terjemahkan hadisnya. Ketika Nabi ditanya, lama su'il, Nabi ditanya, hal alal mar'ati ghuslun idah tamalat? Apakah wanita itu juga wajib mandi apabila dia mimpi basah? Berarti wanita juga mimpi basah. Qala, nah, di sini mimpi basah tingkatannya bagaimana? Rasul mengatakan, na'am, ya, wajib mandi. Dengan catatan, idza ra'atil ma, apabila dia melihat adanya air. Airnya bukan air mani kalau wanita, ofum kalau bahasanya. Tetapi dimutlakan dalam syariat keluar air sudah. Ra'atil ma, apabila dia mimpi basah dan lihat air, maka wajib dia untuk mandi. Bisa difahami hadirin? Dan ini semuanya adalah mujma' alaih. Ini semuanya adalah kesepakatan para ulama. Ada satu pembahasan saya cuman agak malu menyebutkannya, tapi harus disebut. Saya tidak berniat untuk omong yang jorok, tetapi ini pembagian-bagian dari agama kita. Kemaluan wanita selalu basah. Ada bahasanya para ulama, rutubah, adanya cairan pada mulut kemaluannya. Itu adalah untuk mencegah. Itu minallah. Itu sunnatullah. Itu dalam rangka untuk melindungi kemaluan wanita tersebut dari berbagai macam bakteri yang masuk. Rutubah ini, apakah kalau keluar wajib mandi? Yang dibahas oleh para ulama. Jawabannya tidak. Kalau dia tidak ada unsur ihtalamat, ihtamalat, yang ihtalamat, tidak ada unsur mimpi basah, maka tidak wajib mandi. Walaupun kadangkala kalau dilihat pada lubang kemaluannya terdapat rutubah air itu. Bisa difahami hadirinnya. Dan itu berbeda. Air laki-laki juga berbeda. Air mani, air wadi. Air mani putih keruh, lengket, baunya khas. Kalau madi tidak ada warnanya. Tetapi dia cair sedikit. Bahasa kitanya lengket ya. Bahasa Jawanya apa Pak? Pliket. Nah, pliket. Tidak ada bau. Dan itu keluar muqaddimatu al-junub. Ketika hendak junub, itu terangsang keluar. Itu najis. Madi najis. Kalau maninya tidak najis. Nah, ini perbedaan seperti ini harus difahami. Demikian pula pada wanita. Bisa dimengerti insyaAllah ya. Sampai para ulama menyebutkan apakah cairan tersebut yang ada pada kemaluan membatalkan wudu. Ada problem mungkin. Cairannya banyak sampai keluar tertumpah. Apakah wajib mandi? Apakah wajib wudu? Beberapa ulama yang memiliki pendapat bahwa apapun yang keluar dari dua jalan, maka wajib wudu. Karena itu adalah hadas. Walaupun hadas asghar, tetap dia wajib wudu. Karena hal itu keluar dari salah satu dua jalan depan dan belakang. Hagadakum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, pembahasannya adalah yang kedua, taghyibu hasyafati dzakari kulliha aw qadriha fil farji. Wa lam yahsul inzal bila ha'ilin. Ini ilmu. Tidak ada bermaksud apapun saya menerjemahkan, dan ini ilmu kita, syariat kita. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal, beliau sebutkan di sini, yang kedua sekarang. Yang menjadikan wajib seorang itu mandi adalah taghyibu hasyafati dzakari. Taghyib itu bahasa Arab dari kalimat ghaib, hilang, tidak nampak. Hilangnya hasyafati dzakari, ujung kemaluan laki-laki. Hasyafah, ujung kemaluan laki-laki. Yang ukurannya ujungnya. Ya, bisa dipahami kaum muslimin, yang kayak helmnya begitu. Saya syaratkan. Karena kalau ujung tok nempel, tidak. Ini pembahasan syariat. Saya tidak bermaksud apapun. Beda hanya kalau cuma nempel tanpa masuk hasyafahnya, tidak terkena junub. Yang terkena junub sampai ujung kemaluan yang seperti helm masuk seluruhnya itu. Maka sudah terkena hukum junub. Walaupun tidak lanjut umumnya. Ya. Kulliha au qadriha fil farj. Apalagi masuk seluruhnya. Artinya, faham lah ya. Itu sudah terkena kewajiban mandi. Wa illam yanzil, walaupun tidak sampai keluar air mani. Walaupun tidak sampai keluar mani. Bila ha'ilin. Dan badannya penghalang. Liqali asallatu wasalam idza jalasa bainu sya'bi al-arba' wa masal khitan khitan al-khitana wajaba al-ghuslu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang sudah duduk di antara cabang-cabangnya yang empat, Nabi mengisyaratkan amaliyah atau perbuatan hubungan badan. Duduk di antara dua cabangnya, yakni dua tangannya dan dua kakinya. Wamassal khitanul khitanan. Ada khitana. Dan telah menyentuh kemaluan pada kemaluan. Kalimat menyentuh di sini, mas, ya musu, menyentuh. Saya jelaskan menyentuh di sini bukan hanya sekedar menyentuh tanpa memasukkan. Tetapi yang saya memasukkan itulah yang disebutkan sebagai sebab wajib mandi. Wajabal ghuslu. Lakin la yajib al-ghusl fi hadhihi al-hal illa ala ibn 'ashri aw bint at-tis'in fama fawq. Kata beliau, akan tetapi tidak wajib mandi fi hadhihi al-hal dalam keadaan seperti ini illa ala ibn 'ashr, kecuali anak laki-laki yang umur 10 tahun atau perempuan yang umurnya 9 tahun ke atas. Yang berikutnya, yang ketiga. Islamul kafir wala murtadan. Islamnya orang yang kafir. Orang kafir masuk Islam disebut mu'allaf. Kafir asli, artinya dia dari kecil memang bukan muslim. Besar dia mengucapkan syahadatain, maka dia mandi. Atau orang yang dulunya muslim, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam lagi. Bisa terjadi itu, Pak? Bisa itu, bisa terjadi. Ketika dia masuk Islam kembali, maka wajib mandi. Mandi ta'abudiyah, mandi dalam mereka ibadah. Mandi dengan bahasanya al-ghusl. Karena faktor bukan junub ini, tetapi amaliyahnya, mandinya seperti mandi ketika junub. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama an yaghtasila. Ini sesuai dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang yang bernama Qais bin Asim ketika masuk Islam untuk mandi. Untuk mandi. Yang keempat, sebab-sebab wajibnya mandi adalah inqita'u damil haid wan nifas. Di saat berhentinya darah haid dan darah nifas. Para wanita sudah bisa memahami karena memang itu sebuah kebiasaan. Darah haid itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan ala bani Adam, ala banati bani Adam, atas wanita-wanitanya bani Adam. Allah takdirkan itu. Siklusnya pun syahrian, bulanan sekali. Itu yang normal, kadangkala 2 bulan sekali, kadangkala 1 bulan bisa 2 kali. Macam-macam. Kapan adanya darah haid, maka hukum-hukum yang berkaitan dengannya diterapkan. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh bersenggama, memasukkan kemaluan dalam kemaluan. Kalau yang lainnya boleh. Isna kulla syai'il nikah. Boleh engkau melakukan apapun dengan istrimu kecuali yang satu itu. Hagala kaum muslimin, bisa difahami? Nah. Mungkin ada sedikit faedahnya saya sampaikan. Ini mungkin pembahasan dewasa. Isna kulla syai'il nikah. Lakukan segala sesuatu boleh kecuali masuknya kemaluan dalam kemaluan. Berarti meraih kelezatan laki-laki terhadap istrinya itu boleh segala sesuatu dilakukan ketika haid, kecuali apa? Pada kemaluannya. Kalau pada jalan belakang, otomatis itu dilarang dalam agama kita, dalam haid atau tidak dalam haid. Ya, ini saya memperjelas. Apakah boleh laki-laki mencapai puncak kelezatan sampai mengeluarkan air mani? Boleh. Lalu terus bagaimana? Ya, terserah kamulah. Saya tidak mau berani ngomong. Nah, yang penting bukan pada kemaluannya. Ada pertanyaan, apakah boleh oral sex? Saya sebut aja langsungnya. Apakah boleh hal itu? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ayat ini atau ayat yang lainnya. Nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah sawah ladang kalian. Maka datangilah sawah ladang kalian, semau kalian. Ayat ini umum. Kecuali pada jalan belakang. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Bisa dimengerti insyaAllah. Mau dirinci lagi? Saya agak malu. Ada pertanyaan. Hukum asal istimna itu haram. Yani berlezat-lezatan dengan tangan. Apalagi sampai kelaremani. Ini disebut dengan bahasa kita onani. Atau masturbasi kalau perempuan. Atau dengan alat bantu yang lainnya. Sampai mencari kepuasan. Hukum asalnya haram. Tetapi ketika hal itu dilakukan oleh pasangan kita, maka itu boleh. Kenapa? Karena keumuman ayat tadi di atas. Wahagadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Mungkin ini bermanfaat. Saya sampaikan dari di atas. Yang berikutnya. Terputusnya atau berhentinya darah haid dan nifas. Li hadithi Aisyah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalil Fatim binti Abi Hubaysh. Sesuai dengan hadith Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Quraisy atau binti Abi Hubaysh. Fatimah binti Abi Hubaysh. Idza aqbalat al-haidatu fad'i salata wa idza adbarat faghtasili wa salli. Apabila datang darah haid, maka tinggalkan salat olehmu. Yani jangan salat ketika datang darah haid. Darah haid datang itu tidak sekonyong langsung banyak, tidak. Sedikit-sedikit, wanita lebih paham. Satu tetes, dua tetes, terlihat di celananya merah. Ini haid. Sudah dari semenjak itu jangan sholat. Karena itu diingatkan oleh para ulama. Wanita itu sholatnya di tepat waktu. Awal waktu. Apalagi di hari-hari dia akan haid. Dia tahu hari-hari ini nih masa haidnya. Bisa maju sehari, maju mundur sehari. Tepatlah sholat di waktunya. Begitu azan, selesai azan, sholatlah. Bisa jadi hari itu engkau haid. Akan menjadi problem ketika hari itu. Engkau belum sholat-sholat, sampai jam setengah tiga siang belum zuhur, haid lah kamu gimana? Melewati waktu sholat dalam keadaan kau taharah, tidak kunjung sholat. Hindari masalah itu. Hindari masalah itu. Dengan engkau sholat di awal waktu. Ketika engkau sudah sholat, kemudian kau jam dua haid, alhamdulillah sudah sholat zuhur. Masalahnya gampang. Tidak sulit. Gitu. Kadang-kadang wanita kan sholatnya karena di rumah. Ya, teledor sih tidak. Cuman gelendeh pak. Teledor sih tidak. Para banyak. Sholat di situ kan. Engkau bela di seluruh rampungan. Kapan rampungannya? Urusan wanita itu tidak ada rampungannya pak. Kalau ada wanita mengeluh. Saya gak ada hentinya di rumah. Ya memang tidak ada hentinya. Karena apa? Wanita itu dapur, sumur, kasur, pak. Dapurnya rampung, ngurusi sumur. Sumurnya rampung, ngurusi kasur, pak. Si lanang tekal, ya bingung. Orang mandek, mandek. Masak pagi, siang orang panganan, ya masak maning, pas orang masak. Mengeluh aku rampung-rampung. Ya rampungnya yang konek, wis mati. Artinya bahwa itu adalah khidmat kepada sang suami. Engkau memiliki pembantu pun, engkau punya pembantu pun sekalipun. Pembantu meringankan. Tapi urusan dengan suamimu, jangan serahkan ke pembantu. Apa pak? Bahaya ya, bahaya. Kata beliau bahaya. Nanti segala-galanya pembantu. Sampai makanan, minumannya, sampai akhirnya hal yang lainnya. Mengerikan. Istri harus khidmat sama suami. Jangan serahkan itu kepada pembantu. Yang berikutnya. Wa'idha adbarat kata beliau. Apabila haidnya itu selesai. Adbarat itu telah hilang. Bersih dan itu ada tandanya. Fahtasili wasalli. Maka mandilah engkau dan salatlah engkau. Di sini halangnya seorang wanita untuk salat ketika selesai haid, selesai mamanya siang jam 2 dipastikan ini haidnya selesai. Langsung salat atau mandi dulu, Pak? Mandi dulu. Demikian pula dalam hal maaf-maaf berhubungan badan dengan suami. Ya. Harus mandi dulu baru engkau melakukan hubungan badan. Jangan kemudian anus dinteni seminggu darat, Pak. Sininya sudah menggebu begitu. Akhirnya diberitahu suci. Langsung enggak, jangan. Ayatnya adalah harus suci terlebih dahulu baru kemudian engkau berhubungan badan. Seperti hadis ini, fasili wasalli. Mandilah kamu baru salatlah. Walaupun di sana ada khilaf tentang hubungan badan dengan istri ketika selesai haid sebelum mandi, apakah itu boleh? Ada perbedaan pendapat. Tapi yang rajih yang kuat dalam hal ini adalah sesuai dengan ayat Al-Qur'an, harus mandi terlebih dahulu baru kemudian diperbolehkan melakukan yang lainnya. Wan nifas kal haid bil ijma'. Hukum wanita yang nifas itu seperti haid. Seperti haidnya itu apa maknanya kaum muslimin? Awal kemunculan dan akhirannya. Seperti haid, hukum-hukumnya. Tetapi dari sisi banyaknya beda. Dari sisi banyaknya beda. Darah haid cenderung paling beberapa hari, 6, 5, 7 hari selesai kadang-kadang. Yang normal. Kalau yang nifas, ini bisa puluhan hari. Karena itu adalah darah irkun yang terputus, urat yang terputus akibat melahirkan anaknya dan juga plasenta apa namanya Pak ya? Ya keluar. Itu yang tadinya menempel di dinding-dinding rahim, itu putus semuanya keluar. Harus keluar itu, kalau enggak nanti membusuk, menimbulkan kanker. Harus keluar. Bayinya keluar, plasentanya keluar. Harus dikeluarkan itu. Nah, keluarnya itu memutus. Dinding tadi menempel, rahim terputus. Nah, terputusnya saraf-saraf atau urat-urat tadi mengeluarkan darah. Sampai kapan? Sampai bisa 20, 30, 40 hari. Bahkan yang benar dalam hal ini, tidak ada ketetapannya. Berapa harinya? Bisa ini, bisa itu. Sampai bersih. Sampai bersih. Yang bingung adalah kalau dia sudah nifas, belum selesai-selesai, kemudian isi hadoh. Wah, itu yang bingung, Pak. Ini nifasnya selesai belum? Maka para ulama menyebutkan maksimalnya, ada yang menyebutkan 40 hari, maksimalnya ada yang menyebutkan 60 hari, berarti 2 bulan. Setelah itu kok masih keluar darah, berarti darahnya istihadah. Hakatakum muslim. Hukumnya adalah boleh salat atau tidak boleh salat. Hubungan suami istri boleh atau tidak. Ini kaitannya. Dalam hal pembahasan tersebut. Yang terakhir, hal yang mengharuskan wajib mandi adalah kematian. Orang yang mati, wajib mandi. Bahasanya salah. Masa orang mati wajib mandi? Wajib dimandikan. Mati. Atau sedar, kan? Tidak mungkin. Wajib dimandikan. Artinya kalau tidak dimandikan, berdosa orang itu. Tidak dimandikan, ada jenazah, tidak ada yang mau berani memandikan. Langsung aja, gulung, kubur. Padahal muslim. Itu hukumnya dosa semuanya di situ. Dan itu adalah fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.